Letta Record. Ja Pastei. Letta Record. Fia Palen. Nirvana. Anaho. Ja Pastei. Berpaling dariku atau karena kau memang tak pernah mencintaiku. Cinta bilang benci hanya karena kamu kongsi. Maafkan diriku yang menua kamu. Kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali. Maukah kau menjadi pacarku lagi? Cinta, bukan ku tak mau terima cintamu. Karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua. Satu kenangan, kenangan terindah antara engkau dan aku. Pencipta lagu CLBK. Terima kasih Mbak Fia. Teta Record. Nirwana. Angga Ho. Yo Pasir.